عبيد الله بن نافع عن قال حدثنا عن عبيد الله عن نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان. فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Umar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mereka berdua, bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulunya mengerjakan puasa hari Ashura, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan puasanya dan begitu juga kaum muslimun sebelum diwajibkan Ramadan. Ketika puasa Ramadan diwajibkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ashura itu adalah sebuah hari dari hari-hari Allah. Maka siapa yang berkenan, dia berpuasa. Siapa yang berkenan, dia tidak berpuasa. Artinya, setelah diwajibkan puasa Ramadan, puasa Ashura adalah tidak menjadi wajib. Atau puasa Ashura menjadi puasa pilihan. Siapa yang berkenan puasa, dia puasa. Siapa yang tidak berkenan, dia berbuka. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه، ومن كره فليدعه. Masih sanadnya kepada Ibnu Umar bahwasanya disebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Asyura. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu orang-orang jahiliyah mengerjakan puasanya. Karena yauman itu adalah hari dahulu orang puasa. Orang jahiliyah mengerjakan puasanya. Siapa yang ingin dari kalian untuk berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa. Siapa yang tidak suka, hendaklah dia tinggalkan. Hadis berikutnya, wa haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Usama 'anil Walid ya'ni Ibnu Katsir qala haddatsani Nafi' anna Abdullah ابن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء: إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب أن يصومه فليصمه، ومن أحب أن يتركه فليتركه. Bahwasanya Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari Asyura, sesungguhnya ini adalah sebuah hari yang orang jahiliyah dahulu mengerjakan puasanya. Siapa yang ingin untuk berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa. Dan siapa yang ingin untuk tidak berpuasa, maka dia tinggalkan. Kemudian wa haddatsana Ahmad bin Uthman An-Nawfali qala haddatsana Abu 'Asim qala haddatsana Umar bin Muhammad bin Zaid Al-Asqalani قال حدثنا سالم بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال ذاك يوم كان يصومه أهل الجاهلية فمن شاء صامه ومن شاء تركه. Masih sanadnya kepada Abdullah bin Umar disebutkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari Asyura. Lantas beliau bersabda, itu adalah sebuah hari yang mana orang jahiliyah mengerjakan puasanya. Yang berkenan dia berpuasa, siapa yang berkenan dia tinggalkan. Hadis berikutnya, qala haddana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib jami'an an Abi Muawiyah. Qala Abu Bakar haddathana Abu Muawiyah an al-A'mash an Umarata عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخل الأشعث ابن قيس على عبد الله وهو يتغدى فقال يا أبا محمد أدعو إلى الغداء فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء قال وهل تدري ما يوم عاشوراء قال وما هو قال إنما هو يوم كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. طيب قال وهو وما هو قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك. dari عبد الرحمن بن يزيد dia mengatakan Ash'ath bin Qais mendatangi Abdullah wa huwa yataghadda mendatangi Abdullah yang sedang makan siang. Faqal, lalu dia mengatakan, yakni Abdullah bin Umar, ya Aba Muhammad, wahai Bapak Muhammad, ud'u ila al-ghada, mendekatlah ke makan siang. Faqal, lalu dia mengatakan, awalaysal yawmu yawm Ashura, bukankah hari ini adalah hari Ashura? Qal, wal tadri ma yawm Ashura, Abdullah bin Umar dia mengatakan, apakah engkau tahu apa itu hari Asyura? Qal wa ma huwa? Ash'ath bin Qais dia bertanya lagi, apa itu? Qala inna ma huwa yaumun, dia adalah sebuah hari. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan puasanya. Qabla an yanzila syahrul Ramadan, sebelum turun perintah atau sebelum turun bulan Ramadan. Falamma nazala syahrul Ramadan turik, ketika bulan Ramadan sudah turun maka puasa itu ditinggalkan. Hadis berikutnya, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan an Sufyan ha haddatsani Muhammad ibn Hatim wal lafdhu lahu qala haddatsana Yahya ibn Sa'id qala haddatsana Sufyan qala haddatsani Zubayd Zubayd al-Yami an Umarah ibn Umair an Qais bin Sakan أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله يوم عاشوراء وهو يأكل فقال يا أبا محمد أدن فكل قال إني صائم قال كنا نصوم ثم ترك. Bahwasanya Ash'ath bin Qais mendatangi Abdullah, yakni Abdullah bin Umar pada hari Ashura, sementara beliau sedang makan. Lalu dia mengatakan, wahai Aba Muhammad, mendekatlah, maka makanlah. Lalu Ibn Qais dia mengatakan, sesungguhnya aku berpuasa. Qal, lalu Ibn Umar mengatakan, kami dahulu mengajarkan puasanya, kemudian ditinggalkan. Hadis berikutnya, wa haddatsani Muhammad ibn Hatim qala haddatsani Ishaq bin Mansur qala haddatsani Ismail an Mansur an Ibrahim an Alqamah qala dakhala al-Ash'ath wa Ibn Qais ala Ibn Mas'ud wa huwa ya'kulu yawm Ashura fa qala ya Abu Abdurrahman innal yawma yawm Ashura fa qala qad kana yusamu qabla an yanzila Ramadan falamma nazala Ramadan turika fa in kunta muftira fat'am. Dari Alqamah dia mengatakan bahwa Ash'ath bin Qais datang kepada Ibn Mas'ud yang dia sedang makan pada hari Ashura. Lalu dia mengatakan, yakni Ash'ath bin Qais dia mengatakan, ya Abu Abdurrahman, sesungguhnya hari ini ada hari Ashura. Lalu Ibn Mas'ud dia mengatakan, qad kana yusamu qabla an yanzila Ramadan, hari Ashura ini dulu dipuasakan, yakni dikerjakan puasa sebelum turun Ramadan. Falamma nazala Ramadan, ketika Ramadan telah turun, turik, lalu ditinggalkan. Fa in kunta muftira fat'am, jika engkau sedang berbuka, yakni tidak berpuasa, datanglah untuk makan. Yakni silahkan makan. Hadis yang terakhir dari bab ini. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Syaiban an Ash'ath ibn Abi Al-Sya'tha an Ja'far bin Abi Thawr an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bisiyami yaum Ashura wa yahuthuna alaihi ويتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu memerintahkan kami untuk mengerjakan puasa Asyura. وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ, beliau mendorong kami untuk mengerjakan puasa itu. وَيَتَعَهَدُنَا عِنْدَهُ, dia selalu memantau kami terhadap puasa tersebut. Yani ditanya, ya puasa atau enggak. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانَ, ketika puasa Ramadan diwajibkan, لَمْ يَأْمُرْنَا, Nabi tidak memerintahkan kami, وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ, Nabi tidak melarang kami dari mengerjakannya, وَلَمْ يَتَعَهَدْنَا عِنْدَهُ, dan kami tidak, Nabi tidak lagi mengingatkan kami terhadap puasa tersebut. Bab yang berikutnya, babun fadlu shaumi yaumi Asyura, keutamaan puasa hari Asyura. Haddatsani Harmala ibn Yahya qala akhbarana ibn Wahab qala akhbarani Yunus an ibn Shihab qala akhbarani Humaid ibn Abdurrahman annahu sami'a Muawiyah ibn Abi Sufyan khatiban bil Madinah yani fi qadmatin qadimaha khatabahum yawm Ashura faqala ayna ulama'ukum ya ahlal Madinah سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب أن يفطر فليفطر. Dengan sanadnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwasanya dia menyampaikan khutbah di Madinah pada sebuah kedatangan beliau yang beliau lakukan. Beliau menyampaikan khutbah pada hari Asyura. Lalu beliau mengatakan, "Aina ulama'ukum?" Di manakah ulama kalian, wahai penduduk Madinah? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terhadap hari ini, yakni hari Asyura. Beliau mengatakan, "Hadza yaumu Asyura." Ini adalah hari Asyura. "Wa lam yaktubillahu alaikum siyama." Allah tidak mewajibkan kepada kalian puasanya. "Wa ana shaim." Sementara aku adalah berpuasa. Siapa yang menginginkan, faman ahaba minkum ayasuma falyasum, siapa yang berkenan bagi kalian untuk berpuasa, maka puasalah. Waman ahaba ayuftir falyuftir, siapa yang suka untuk tidak berpuasa, maka adalah dia tidak mengerjakan puasanya. Imam Nawawi dia mengatakan, aina ulama'ukum ila akhirihi, perkataan Muawiyah, di manakah ulama kalian dan seterusnya. Fadhahiruhu annahu sami'a man yujibuhu aw yuharrimuhu aw yukrihuhu fa arada i'lamahum wa annahu laysa biwajibin wala muharramin wala makruhin وخطب به في ذلك الجمع العظيم ولم ينكر عليه. Perkataan Muawiyah di mana dia mengatakan, di manakah ulama kalian wahai penduduk Madinah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan begini dan seterusnya tadi, seakan-akan redaksi ini menunjukkan, zahir dari ini menunjukkan bahwa Muawiyah mendengar ada orang yang mewajibkan puasa ini atau ada orang yang mengharamkan puasa ini atau ada orang yang memakruhkan puasa ini. Maka Muawiyah ingin memberitahukan kepadanya bahwa wa annahu laysa biwajib, dia ingin menjelaskan kepada masyarakat pada saat itu bahwa puasa Asyura itu bukanlah wajib, bukanlah dilarang, dan tidak juga makruh. Ya, akan tapi apa? Akan tapi adalah puasa yang dibolehkan untuk puasa. Nabi sendiri mengerjakan puasanya. Wa khataba bihi fi hadzal jama' al-'azim. Muawiyah menyampaikan khutbahnya di perkumpulan yang besar itu, pertemuan yang besar itu. Walam yungkar alaihi, tak seorang pun atau tidak diingkari terhadapnya. Nah, ini maksudnya tidak ada yang mengingkari dari perkataan Muawiyah itu. Pada zaman itu masih ada para sahabat, ya ada sebagian masih ada sahabat. Tidak ada yang mengingkari, menunjukkan bahwa mereka yang hadir pada saat itu menyetujui akan perkataan Muawiyah. Hadis berikutnya, wa haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan Ibnu Uyainah 'an Az-Zuhri bi hadzal isnad sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi mithli hadzal yawm inni shaimun faman syaa'a yasuma falyasum wa lam yadhkur baqiy hadits Malik wa Yunus. Masih dengan sanadnya kepada Muawiyah, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di hari Asyura, inni shaimun, aku adalah orang yang berpuasa. Faman syaa'a yasum falyasum, siapa yang berkenan untuk mengerjakan puasa itu silahkan dia berpuasa. Kemudian hadis berikutnya, wa haddatsani Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Husaim an Abi Bishr عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi shaumihi. Dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Nabi mendatangi kota Madinah. Dan ini adalah awal dari hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Fawajada al-yahud, yasumuna yawma asyura, beliau menemukan orang-orang Yahudi, yakni yang masih ada orang-orang Yahudi yang di kota Madinah, mereka mengerjakan puasa hari Asyura. Fasu'ilu an dhalik, orang Yahudi ditanya kenapa mereka mengerjakan puasa Asyura. Faqalu, antas mereka mengatakan hadzal yaumul ladzi azharallahu fihi Musa wa bani Israil ala Firaun. Hari ini yang mana Allah Subhanahu wa taala, ya hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan Musa dan bani Israil terhadap Firaun. Yani Allah selamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. فَنَحْنُ نَسُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ, kami mengerjakan puasanya sebagai pengagungan terhadap hari itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama, lebih berhak dengan Nabi Musa ketimbang dengan kalian. Perkataan dalam hadis ini, fawajad al-yahudi yasumuna yawma asyura fasu'ilu an dhalik, wa fi riwayatin fasa'alahum. Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi bertanya kepada mereka, al-muradu bi riwayataini amara man sa'alahum, wal hasil min majmu' al-ahadith anna yawma asyura kanat al-jahiliyah min kuffar quraish wa ghairihim wal yahud yasumunahu wa ja'al islam bi siyamihi muta'akkidan thumma baqiya sawmuhu akhaf min dhalika at-ta'akkud wallahu a'lam. Melihat dan mengumpulkan hadis semuanya, hasil dari kumpulan hadis ini semua, bahwa hari Asyura itu di zaman jahiliyah orang-orang kafir Quraisy dan yang lainnya, orang-orang Yahudi, mereka mengerjakan puasa Asyura. Jadi puasa Asyura ini sudah disyariatkan sebelum datangnya Islam. Wajal Islam bi siyami mutaakkidan, dan datang Islam dengan mengerjakan puasa ini. Jadi setelah datang Islam dikerjakan juga puasa ini, mutaakkidan, ditekankan. Ya. Malahan Nabi memerintahkan untuk berpuasanya. Ya, ketika Nabi mengatakan kami lebih berhak daripada dengan Musa daripada kalian, fa amar bisawmi. Nabi memerintahkan untuk berpuasanya. Tsumma baqiya shaumuhu akhafu min dhalika at-ta'akkud. Lalu puasa itu tetap ada setelah diturunkan perintah puasa Ramadan, tapi tidak setegas sebelum diturunkannya Ramadan. Ya, maka tetap di ada anjuran atau tetap disyariatkan untuk puasanya. Hadis berikutnya, wa hadatsana ibnu abi umar qala hadatsana sufyan an ayyub an abdullah bin سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. Dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم datang ke kota Madinah. Beliau mendapatkan Yahudi mengerjakan puasa pada hari Asyura. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Mahadzal yaum, apa hari ini yang kalian mengerjakan puasa di dalamnya?" Mereka menjawab, "Hadza yaumun 'adzim." Ini adalah hari yang agung. Allah telah selamatkan Musa dan kaumnya pada hari itu. dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukran. Lantas Musa mengerjakan puasa untuk hari itu sebagai tanda berterima kasih. Fanahnu nasumhu, kami pun, yakni orang Yahudi, mengerjakan puasanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Kami lebih berhak, lebih utama dengan Musa daripada kalian. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah mengerjakan puasa itu. Wa amara bisiyamihi. Nabi memerintahkan untuk mengerjakan puasanya. Nah, di sini kita melihat bahwasanya Nabi juga ikut puasa dan memerintahkan puasa. Hadis seterusnya, wa haddatsana Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Numair qala haddatsana Abu Usamah an Usai an Umais an Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab an Abi Musa radhiyallahu anhu qala kana yawm Ashura yawman tu'azzimuhu al-yahud wa tattakhidhuhu 'eedan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumuhu antum. Dengan sanadnya kepada Abi Musa radhiyallahu anhu, dia mengatakan hari Ashura adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi, di mana orang Yahudi menjadikan hari itu sebagai perayaan, hari raya, hari besar bagi mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan sumuhu antum, kata Nabi, kerjakan oleh kalian puasa pada hari itu. Kalau orang Yahudi berpesta dia pada hari itu, kalian berpuasa. Ya. Berikutnya, wahaddathanahu Ahmad bin Al-Mundhir qala haddathana Hamad bin Usama qala haddathana Abu Al-Umais qala akhbarani Qais fadhakara bihadha al-isnad mithlahu wa zada qala Abu Usama fahaddathani Sadaqatu ibn Abi Imran an Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab an Abi Musa radhiyallahu anhu qala kana ahlu Khaybar yasumuna yawm Ashura yattakhidunahu 'eedan ويلبسون نساءهم في حليهم وشارتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. Dengan sanadnya kepada Abi Musa, قال, dia mengatakan penduduk Khaybar mengerjakan puasa hari Ashura. Daerah Khaybar ini di luar dari kota Madinah, arah ke utara dari kota Madinah, itu adalah daerah yang ditempati oleh orang Yahudi. Kemudian setelah itu dia pergi ke Madinah. Yattakhidunahu 'eedan, mereka menjadikan hari itu adalah hari lebaran. Yulbisuna nisa'ahum fihi huliyahum wa syaratahum. Mereka memakaikan istri-istri mereka atau wanita-wanita mereka pada hari itu perhiasan. Wasyaratahum, dan pakaian yang indah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fasumuhu antum, kalian lakukanlah puasa. Qauluhu yulbisuna nisa'ahum fihi hulliyahum, pada hari itu mereka memakaikan wanita-wanita mereka akan perhiasan dan pakaian yang indah. Syarah yakni bishin al-mu'ajamah bila hamzah wahia al-hay'ah al-hasana wal-jamal, yaitu bentuk yang indah dan cantik. Ayy yulbisunahunna libasahun al-hasan al-jamil, yani maksudnya mereka, yani orang-orang Yahudi, memakaikan kepada istri-istri mereka, kaum wanita mereka, pakaian mereka yang indah dan cantik. Waqala laha syara wa syura bidhan syin وأما الحلي فقال أهل اللغة وبفتح الحاء وإسكان اللام مفرد. Adapun huli, yaitu dengan difathahkan ha dan disukunkan lam. Ya. Ini adalah secara bahasa. Intinya bahwa orang Yahudi betul-betul menjadikan hari Asyura itu adalah hari lebaran, sebagaimana kita Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka memakaikan wanita-wanita mereka pakaian yang indah pada saat itu. Mereka merayakannya. Kita mengagungkan hari itu juga dengan cara mengajarkan puasa sebagaimana diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang terakhir. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنه وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. Dengan sanadnya kepada Abdullah Ubaidillah bin Abi Yazid, dia mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu taala an dan ditanya tentang puasa hari Asyura. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan puasa satu hari, yang mana beliau mencari keutamaannya. Ya. Dari hari-hari yang lain. Kecuali adalah hari ini. Yani aku tidak mengetahui sebuah hari yang dikerjakan oleh Nabi puasa pada hari itu yang beliau menginginkan keutamaan hari tersebut kecuali hari Asyura, dan tidak juga satu bulan kecuali bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan pahala atau mengharapkan keutamaan hari ini, ya, mengharapkan keutamaan hari ini. Imam Nawawi dia mengatakan, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadim al Madinah fawajad Yahuda yasumuna Ashura. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah dan dia mendapatkan orang Yahudi mengerjakan puasa Asyura. Dan seterusnya sampai Nabi mengerjakan puasa itu dan beliau memerintahkan untuk puasa ini, dan beliau juga mengatakan dalam riwayat yang lain, kami lebih berhak dengan Musa daripada mereka. قال مازري خبر يهود غير مقبول. فيهتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه بصدقهم فيما قالوه أو تواتر عنده النقل بذلك حتى حصل له العلم به. مازري dia mengatakan tentang berita orang Yahudi yang mereka menjawab pertanyaan Nabi. Apa pertanyaan perkataan orang Fir'aun? Bahwasanya hari ini adalah hari di mana Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah. Mazri mengatakan informasi dari orang Yahudi itu tidak bisa diterima. Maka boleh jadi Nabi SAW diwahyukan kepadanya tentang pembenaran perkataan mereka. Jadi orang Yahudi boleh jadi berbohong. Tapi kenapa Nabi membenarkan perkataan mereka? Itu disebabkan mungkin datang wahyu bahwa apa yang disampaikan oleh orang Yahudi itu adalah benar. Atau dia adalah informasi yang sudah mutawatir, ya, sudah diketahui banyak orang. Hatta hasala lahu al-ilm bih, ya, sampai dipastikan sebagai bahasa informasi itu. Kemudian ya, bahwasanya Nabi SAW ketika dia datang Madinah, dia mengerjakan puasanya dan menunjukkan bahwa kepada kita bahwa puasa pada hari Ashura dilakukan oleh Nabi SAW sebagai mengagungkan dan disyariatkan oleh Nabi SAW mengatakan puasa, dan Nabi memilih, ya, mencari keutamaan dari hari tersebut sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas di hadis di atas, di mana Ibn Abbas tidak mengetahui suatu hari di mana Nabi mengerjakan puasa yang beliau mencari keutamaannya melebihi dari puasa Asyura. Ini menunjukkan akan keutamaan puasa Asyura. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.